Mitra Bisnis, Senin lalu ada seorang buruh pabrik tekstil yang menawarkan ginjalnya di Bundaran HI seharga 3 juta untuk membiayai anaknya masuk sekolah. Penawaran organ tubuh seperti ini memang kontroversial, tapi kenyataannya terjadi di masyarakat. Ada usulan, apakah sebaiknya transplantasi organ tubuh ini dilegalkan saja? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Surya Chandra Suropati. Dr. Surya, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya, janganlah kalau itu motifnya ekonomi ya. Buat apa transplantasi untuk menjual organ? Kan motif ekonomi. Buat apa dilegalkan? Jangan dilegalkan menurut saya. Karena transplantasi organ itu bukan hal yang mudah. Itu rumit itu. Karena kan harus cocok. Yang menerima transplantasi harus cocok. Jadi sebaiknya itu masih ada hubungan keluarga. Gak bisa dijual seperti itu. Gak bisa. Jadi tesnya itu harus benar-benar cocok ini organ ini pada yang menerimanya gitu. Apalagi mau dilegalkan. Kalau bisa dilarang yang begitu-begitu. Masa mengiklankan diri menjual organ untuk satu kebutuhan ekonomi begitu. Itu transplantasi kan cangkok organ. Jadi organ seseorang dipindahkan ke orang lain. Seperti biasanya cangkok ginjal. Itu yang menerima itu yang sakit. Udah gagal ginjalnya. Ginjalnya sudah tidak berfungsi. Ya akhirnya harus dicangkok. Yang sebenarnya sebelum dicangkok ya harus dia cuci darah dulu terus. Entah 2 kali seminggu, 3 kali seminggu gitu. Cuci darah. Jadi fungsi ginjal itu dipindahkan ke mesin. Nah sekarang kalau dia cangkok ya berarti diganti ginjalnya. Nah, pengganti ginjal itu harus cocok dengan yang menerima itu. Kalau tidak, akan terjadi reaksi semacam alergi begitu. Donor ginjal itu biasanya, itu diutamakan pada yang ada hubungan darah, hubungan keluarga gitu. Di Indonesia sudah ada, sudah bisa, di pusat-pusat di Jakarta sudah bisa. Tapi itulah tadi harus melalui tes yang benar-benar akurat. Nah, itu benar-benar itu akurat itu kalau lebih mendekati kecocokan kalau ada hubungan keluarga, hubungan darah. Jadi jenis gennya itu sama gitu ya. Melihat kasus ini, lalu apa yang harus diperbaiki pemerintah, Pak, sesegera mungkin? Iya, negara kita memang sistemnya itu kan sudah sistem liberal. Kalau sistem sudah kita kembali kepada Pancasila, itu negara yang menanggung segala itu. Kan kita sudah ada kan bersekolah gratis, berobat gratis katanya. Tapi itu tadi sistemnya yang belum dibangun gitu. Nah, maka itu 1 Januari 2014 untuk kesehatan, untuk soal berobat, akan berlaku sistem jaminan sosial nasional, termasuk di sini jaminan kesehatan, 1 Januari 2014, untuk seluruh rakyat Indonesia, wajib jadi peserta. Bayar iuran, kalau tidak mampu bayar iuran, iurannya dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN. Nah, itu kan sudah ada satu sistem. Untuk pendidikan kan sudah, dari Undang-Undang Dasar kan mengatakan anggaran pendidikan 20% dan ini kan belum terpenuhi itu. Karena pendidikan kita juga ya banyak yang dibenahi sistemnya. Demikian anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Surya Chandra Suropati. Saya Wendy Lim.